Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar ikhwati fil azani wa azakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan daurah ilmiah. Naam. Dan walhamdulillah pada kesempatan kali ini kita pun kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Maka sebagaimana yang kita telah mendengar dan mengetahui bahwa ilmu adalah rezeki yang tidak ada yang menandinginya. Rezeki yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya. Maka ketika seseorang mendapatkan rezeki berupa ilmu, maka ini dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki seseorang kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Naam. Ma'asyiral muslim rahimani wa rahimakumullah, maka dalam perkara-perkara ini kita harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadamu. Ilmu memberikan manfaat untuk menerangi jalan kita dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirah. Selalu yang di sana diperlukan al-ilm. Dan kita membaca Kitabul Ilm, salah satu dari karangan Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Di sini beliau ditanya, pertanyaan yang ke-93, halaman 137. Wasuila fadilatu syekh, hal tu'tabaru asyritatu tasjil tariqatun min turuqil ilm wa ma hiya tariqatul misli lil istifadati minha. Yang mulia Syekh ditanya, apakah dianggap kaset-kaset rekaman ini merupakan salah satu jalan dari jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu, dan apa cara yang tepat untuk bisa istifadah, bisa mengambil ilmu darinya, yaitu melalui perantara-perantara, rekaman-rekaman, audio-audio dan seterusnya. Apakah yang seperti ini dapat membantu bagi seseorang dalam menuntut ilmu? Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, amma kaunu hadil asyritah wasilatun min wasail tahsil al-ilm fahada la yashuku fihi ahadun, bahwa keberadaan rekaman-rekaman atau kaset-kaset tadi sebagai wasilah, dari wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu, fahada la yashuku fihi ahadun, maka ini tidak diragukan lagi bagi seorang pun. Naam. Dia bisa mendengarkan kalamul ulama yang ulama berbicara di negeri yang jauh. Dia bisa mendengarkan di sini dengan rekaman-rekaman yang ada. Apalagi sekarang ini semakin canggih. Tidak perlu lagi pakai kaset-kaset. Ya, langsung internetan, mengetahui blog-blognya para ulama, dia bisa membuka, maka dia langsung mendengarkan kalam-kalam mereka, nasihat-nasihat mereka di dalam menyampaikan ilmu. Wala najharu ni'matullah alaina fi hadil asyritah allati istafadna katsiran minal ilmi biha. Dan kita tidak menentang, kata Syekh, nikmat Allah dengan apa ini, nikmat Allah kepada kita dengan kaset-kaset ini yang kita bisa mendapatkan faedah, mendapatkan banyak faedah dari ilmu-ilmu yang ada dengan wasilah asyritah itu tadi, kaset-kaset rekaman. Naam. Li'annaha tuwasilu ilayna akwalul ulama fi ayyi makanin kunna. Karena sesungguhnya akan sampai kepada kita akwal-akwal ulama dimanapun kita berada. Walhamdulillah, ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Kita bisa, apalagi sudah sedikit bisa memahami bahasa Arab, maka kita terbiasa mendengarkan kalamnya para ulama, maka kita akan diberi pemahaman dan kita bisa mengerti dari kalam-kalam mereka. Mungkin beberapa kalimat yang kita tidak mengerti bisa kita tanyakan kepada yang lain, atau kita membuka kamus-kamus yang ada. Sehingga ketika kita terbiasa dengan perkara-perkara ini, maka waktu kita senantiasa bermanfaat untuk tahsilul ilm, untuk mendapatkan ilmu agama. Wa nahnu fi buyutina, dan kita berada di rumah-rumah kita, qad yakunu bainana wa baina hadzal alim mafawizun wa yashalu alaina an nasma'a kalamuhu min khilali hadzal syarit. Ya, kita berada di rumah-rumah kita yang mana antara kita dan antara seorang alim ini ada gurun-gurun sahara yang ada. Ya, mungkin kalau kita ini mungkin ya lautan yang membentang, yang harus kalau kita menuju para ulama. Ya, demikian jauh tempatnya. tapi bisa dibudahkan bagi kita, dan kita bisa mendengarkan kalam-kalam mereka dengan perantara rekaman-rekaman audio-audio itu tadi. Ya, mereka jauh di sana. Ya, tidak perlu kita membuat paspor. Tidak perlu kita bikin visa dan seterusnya. Cukup di sini sudah mendengarkan kalam mereka. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita juga bisa hadir di majelis mereka yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berangkat ke sana, maka ini tentunya keutamaan yang akan diraihnya pula. Ketika bisa bermajelis dengan para ulama, bisa langsung melihat bagaimana adab-adabnya para ulama, bagaimana berakhlak dengan para ulama, dia bisa menimba di situ. Wahadhi minni amil azza wa jal alaina, maka ini merupakan kenikmatan dari Allah azza wa jal untuk kita, adanya rekaman-rekaman kajian-kajian yang kita bisa langsung mendengarkannya. Wahia fil haqiqati hujjatun lana wa alaina, pada hakikatnya hujjatun lana wa alaina, bisa menjadi hujjah bagi kita, penolong bagi kita, atau sebaliknya akan membinasakan kita, tergantung kita yang menggunakannya. Naam. Demikian pula Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kata Rasulullah SAW, hujjatun lana au alaina. Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong bagi kita ketika kita mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya sesuai dengan kandungannya dan apa yang dimaukan Al-Qur'an, dan menjadi apa ini yang membinasakan kita dengan Al-Quran itu ketika kita menyanyiakan Al-Quranul Karim, tidak diamalkan. Naam, justru apa yang diberitakan Al-Quran diselisihi. Maka ini Al-Quran hujjatun alaina, Al-Quran itu akan membinasakan kita, bukan menjadi penolong, justru yang akan membinasakan kita. Tetapi kalau kita membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita, maka Al-Quran hujjatun lana. Dia akan membantu, menolong kita. Naam, akan menerangi jalan kehidupan kita. Akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi syafaat bagi kita ketika membaca Al-Quranul Karim, mentadaburi, mengamalkannya. Tetapi sebaliknya yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang justru menyelisih apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, sekalipun dia mengaku Muslim, tetapi Al-Quran disia-siakan, tidak dipelajari, hanya sekedar dipajang di rumah-rumah, di lemari kaca, atau tulisan ayat-ayat kursi yang di guci-guci atau di apa namanya, di pasang di dinding-dinding, tidak dipelajari, atau bahkan ada tulisan-tulisan yang susah dibaca. Naam, seharusnya mudah dibaca, tetapi ketika kita melihatnya, Bismillahirrahmanirrahim, mana mimnya, mana sinnya, kesulitan kita untuk melihatnya. Justru kadang dibikin seperti itu, dan kadang yang membuat seperti ini tidak sholat. Jadi masjid itu dihiasi dengan hiasan yang bagus-bagus, kaligrafi yang warna-warni, mengkilat-mengkilat, giliran sholat, keluar dia enggak sholat. Dia yang tulis di depan mihrab, inna sholata tanhanil fahsyai wal munkar. Habis itu, dia enggak sholat. Padahal ditulis di situ bagus-bagus. Kaligrafi. Giliran sholat, tidak sholat. Atau yang mereka menjual-jual Muhammad, Allah. Kemudian ada tulisan-tulisan yang lainnya. Kesana kemari. Ya, kita lihat, kita menyangka mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Giliran sholat, berteduh di mana gitu. Tidak ada yang mengerjakan sholat. Allahul Musta'an. Atau Al-Quran justru sebaliknya. Dijadikan sebagai jimat. Ditulis kecil-kecil, dilipat. Kemudian ditaruh di salah satu kain. Dijahit. Kemudian dianggap itu sebagai jimat. Ini juga ya salah dalam menggunakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dihinakan. Fa'inal ilma intashara intisharan wasian biwasit hadil asyritoh. Karena sesungguhnya ilmu itu akan menyebar dengan betul-betul menyebar. Dengan penyebaran yang luas. Dengan perantara rekaman-rekaman tadi. Kaset-kaset yang ada. Wa amma kaifa yustafadu minha. Adapun bagaimana kita bisa mengambil faedah darinya. Fahada yarji ila halil insan nafsih. Maka ini kembali kepada kondisi manusia itu sendiri. Faminan nasi mayastati'u ayastafida minha. Maka di antara manusia ada yang mampu untuk mengambil faedah dari audio-audio ataupun rekaman-rekaman itu tadi. Wa huwa yaqudu sayyarah. Naam. Dia sambil apa ini menyetir mobil bisa mendengarkan kajian-kajian, nasihat-nasihat, dia putar sambil nyupir. Nah, ini dia bisa mengambil faedah. Wa minhum man yastami'u ilaiha asna tanawul li ta'amil ghada aw al asya aw al qahwa. Dan di antara mereka pula ada yang bisa mendengarkan rekaman-rekaman tadi di saat menyantap makanan. Apakah makan siang atau makan malam atau sambil minum-minum kopi. Dia mendengarkan rekaman-rekaman kajian-kajian. Nah, apalagi mungkin di sampingnya ada istrinya. Biar istrinya juga ikut mendengar. Atau mungkin ada tamunya. Tamunya juga ikut mendengar. Sehingga di situ terjadilah manfaat dan faedah, kebaikan. Ini salah satu cara tersebarnya ilmu din, ilmu agama. Al-muhim anna kaifiyatul istifadah minha tarji ila kulli syakhsin bi nafsih. Yang terpenting bahwa cara istifadah mengambil faedah dari rekaman-rekaman tadi itu semuanya kembali kepada pribadi-pribadi manusia. Ya, bagaimana caranya? Naam. Atau sambil jualan, pembeli sepi. Ya, dia mendengarkan itu, bermanfaat waktunya. Ada yang beli, dimatiin lagi. Setelah pembelinya pergi, mendengarkan lagi. Naam. Atau para tukang. Ya. Selagi dia kerja, dimatiin. Atau sambil dibunyikan, sambil menyimak. Jadi, berfaedah dari rekaman-rekaman yang ada. Atau dia mendengarkan kalamullah. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dia menyimak untuk memurojaah hafalan-hafalan dia. Sehingga ketika dia baca sendiri, mudah untuk diulangi kembali. atau dia rekam suaranya sendiri, wazan-wazan sorof dibaca sama dia, direkam. Pas di pekerjaan dia setel kembali, dengarkan. Nah, bermanfaat bagi dirinya. Sekalipun mungkin yang lain tidak mengerti, itu baca apa? Kayak bacaan jampi-jampi. Oh, enggak, itu bacaan sorof, Pak. Nah, tasrifan, bukan jampi-jampi. Karena mirip-mirip, ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu. Semuanya kan bermanfaat. Wala yumkin an naqula fiha dhabitan amman. Dan tidaklah mungkin, kata Syekh, kita mengatakan untuk menetapkan faedah di dalamnya aman secara umum. Masing-masing kita dengan caranya sendiri-sendiri, bagaimana dia bisa mengambil faedah. Atau sambil naik motor, pasang headset di sini sambil dengarkan. Naam. Yang penting jangan sampai ketahuan polisi. Boleh enggak itu? Nelpon enggak boleh ya? Kalau dengarkan itu insyaallah enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya. Pertanyaan ke-94. Sulah Fadilatul Syekh Hafidhullah Ta'ala, ya ini rahimahullah ta'ala, ayyuhuma afdal, qiyamul lail am talabul ilm? Syekh yang mulia ditanya rahimahullah ta'ala, ayyuhuma afdal, mana di antara keduanya yang lebih utama, qiyamul lail, yaitu sholat malam, atau menuntut ilmu? Ini untuk membandingkan dari dua hal ini. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, talabul ilmi afdalu min qiyamil lail. Ya, menuntut ilmu agama, apa ini? Enam, menuntut ilmu ini lebih afdol ketimbang qiyamul lail. Karena ilmu ini dia akan bermanfaat di samping untuk dirinya, juga bermanfaat untuk yang lain. Dia tekun belajar ilmu, dia mengamalkannya, kemudian dia menyampaikan kepada yang lain. Adapun qiyamul lail hanya sendirinya saja yang dia mendapatkan manfaatnya. Thalabul ilmi, dia menuntut ilmu agama, bersemangat padanya, rajin menghafal, memurojaah, kemudian diwujudkan dalam kehidupannya, setelah itu dia mendakwahkannya. Maka ini pahalanya akan berlipat ganda. Bahkan sekalipun dia telah meninggal dunia, kalau masih ada saja yang mengamalkan ilmu itu, karena dia yang menyampaikan kepada yang lain itu, terus mengalir, ya, terus diamalkan yang lain, maka pahalanya terus mengalir kepadanya, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Amal jariah yang terus mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Dia nasihati anak-anaknya agar mereka beramal di atas sunnah dan komitmen di atasnya. Terus, ya, anak-anaknya lagi, demikian pula wasiatnya, seperti itu. Terus, maka ini pahalanya terus naik ke atas, bahkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sederetan yang mereka mempelajari ilmu yang sampai kepada kita. Adapun qiyamul lail hanya kita sendiri yang bisa mendapatkan manfaatnya. Li'anna talabul ilm kama qala al-Imam Ahmad, karena menuntut ilmu agama itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, لا يعدله شيء لمن صحت نيته ينوي بها ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada yang menyaingi sesuatu pun, ya, menyaingi keutamaan ilmu bagi orang yang ikhlas niatnya, bersih niatnya, yang dia meniatkan menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga mengangkat kejahilan orang lain. Ini sudah tidak ada lagi yang menandinginya dari amalan-amalan nawafil. Layadil idza shahat niyatuh, apabila niatnya itu benar, ya, bersih, tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Bukan nanti dikatakan, biar saya dikatakan ustaz umpamanya, biar saya dikatakan seorang alim. Naam. Enggak, tapi memang dia pelajari karena tidak bisa dia beramal ilmu syariah melainkan dengan ilmu itu. Dia pelajari. Fa idza kana al-insan yashar fi awwal al-lail li talab al-ilm ibtigha'a wajhillah sawa'un kana yadrusuhu yudarrisuhu wa yu'allimuhu an-nas fa innahu khairun min qiyamil lail. Maka sesungguhnya bila ada manusia, ya, yang di awal malamnya sudah begadang, ya, sudah tidak tidur, yang di saat itu dia gunakan untuk menimba ilmu dan mengharapkan wajah Allah, ya, sama saja apakah dengan cara dia mempelajarinya atau mengajarkannya kepada manusia, maka sesungguhnya ini khairun, ya, lebih baik min qiyamil lail, daripada qiyamul lail. Lebih utama dari qiyamul lail. Nah, sebagaimana kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dia bertamu di tempatnya Al-Imam Ahmad. Ketika bertamu, disodori makanan, dihabisin makanannya. Kemudian di malam hari, penghuni rumah tidur, dia tidak tidur, terus mengambil istifadah hadis. Ya, ya Abu Umair, ma fa'alanu ghair. Wahai Abu Umair, apa yang diperbuat burung kecil ini? Diambil faedah dari situ. Sehingga ketika subuh, tidak minta air kepada penghuni rumah untuk berwudu. Karena habis isya dia terus terjaga. Jadi tidak tertimpa padanya hadas. Tidak batal wudunya. Naam. Maka si penghuni rumah, apa ini? Naam. Tidak bangun qiyamul lail. Terus pas sholat subuh juga tidak minta air wudu. Dikira Imam Syafi'i ini, ya, seperti itu. Tapi ketika Al-Imam Ahmad bertanya kepadanya dari desakan keluarganya, nah, mengapa makanan dikasih habis? Dia mengatakan, saya mengetahui bahwa makanan Imam Ahmad ini halal, maka saya habisin. Nah, adapun saya, ya, tidak qiyamul lail semalam suntuk, saya memikirkan ilmu, menimba ilmu. Apa ini? Mengeluarkan faedah-faedah hadis. Sehingga dia enggak tidur semalaman. Adapun saya tidak meminta air wudu ketika sholat subuh, memang saya enggak batal. Saya kan enggak tidur semalaman. Baru terkagum-kagum. Ini Imam Syafi'i semalaman memikirkan faedah hadis sampai ratusan faedah yang dia keluarkan dari satu hadis. Wa in amkanahu ayajma' bainal amrayn fa huwa aula. Kalau dia mampu untuk menjamak, mengumpulkan di antara keduanya, maka ini tentu lebih utama. Artinya menuntut ilmu iya, qiyamul lail juga iya. Maka ini dua-duanya maka lebih utama. Namun kalau dibandingkan salah satu dari keduanya, iya menuntut ilmu lebih utama. Lakin idza tazahama al-amrani fa talabul ilm asyari afdal wa aula. Akan tetapi jika harus memilih atau membandingkan di antara dua perkara ini, maka menuntut ilmu syar'i itu lebih utama dan lebih afdol. Walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah an yutira qabla ayyanam, agar Abu Hurairah mengerjakan sholat witir sebelum dia tidur. Karena dikhawatirkan setelah dia belajar larut malam, kemudian tertidur atau tidur, tidak sempat lagi di penghujung waktu fajar, mendekati fajar, tidak sempat untuk qiyamul lail atau sholat witir. Sehingga dia diperintah oleh Nabi, sudah kalau habis belajar, ya habis menimba ilmu, memuroja ilmu, maka jangan lupa sholat witir. Sehingga pas sholat subuh, ya tidak witir lagi. Karena sudah witir dahulu sebelum tidur. Qala ulama, para ulama mengatakan, wa sababu dzalik anna Abu Hurairah kana yahfadu ahaditsan Nabi SAW. Awalul lail wa yanamu akhirul lail. Para ulama menyebutkan penyebabnya hal itu karena Abu Hurairah dia senantiasa menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi deretan sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah yang pertama. Abu Hurairah. Dia menghafal hadis awalul lail. Ya, di awal malam, ya mungkin sekitar ba'da isya sampai dia tidur di akhir malam. Fa arsyadahu an-nabi sallam ila ayyuti raqabul ayyanam. Sehingga dia diberikan bimbingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia salat witir dahulu sebelum dia tidur. Naam. Ya mungkin seperti kita habis jaga malam. Habis jaga malam jam 1 ya, tidur. Ya biasanya karena tidur capek dan ngantuk, ya bablas. Jangankan salat witir, salat subuh aja kadang bablas. Naam. Nah, kalau kita bisa memperolehnya ketika pulang di rumah sholat witir baru tidur, sehingga kita meraih mendapatkan keutamaan sholatul lail. Naam. Inilah pentingnya ilmu syar'i yang kebanyakan manusia sudah meremehkannya, tidak lagi peduli dengan mempelajari ilmu agama. Lebih senang dia kalau belajar ilmu-ilmu yang lain. Naam. Ilmu penerbangan. Naam. Atau ilmu yang bisa masuk dalam tanah atau masuk dalam air laut. Yang tujuannya untuk mendapatkan harta. Atau ilmu yang bisa naik ke atas. Itu terus yang dipelajari. Sekalipun dengan biaya yang mahal. Sementara ilmu agama kadang gratis, tidak dipungut biaya. Padahal janji-janji Allah, demikian pula apa yang disampaikan Nabi itu hak. Hanya segelintir manusia yang mau peduli dengannya. Gratis aja kayak gitu, apalagi kalau disuruh bayar, mungkin tidak ada yang daftar. Iya, gratis aja kayak rendah, apalagi disuruh bayar, tidak ada. Nah, sementara perkara yang lain, untuk perkara dunia, yang harus diterima itu umpamanya 100 orang, itu yang daftar ribuan. Mungkin bisa 1000, bisa 2000. Padahal yang mau diterima nanti 100 orang saja. Itu yang daftar sampai ribuan. Nah, ini kondisi manusia seperti itu. Maka kita jangan berkecil hati ketika menimba ilmu. Ya, janji Allah itu pasti. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan Rasul dalam hadis, maka itu adalah hak yang harus kita meyakini seyakin-yakinnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, orang-orang yang beramal dengannya, beramal dengan ilmu. Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Seandainya diukur, ya tidak bisa diukur, karena besar nikmat yang Allah berikan itu. Walam bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari di malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita, agar kita tetap semangat dalam belajar ilmu agama. Nah, sampai mati baru berakhir. Ya, sampai kita mati baru sedang belajar ilmu agama. Selama kita masih hidup, dia masih dituntut untuk belajar. Wah, saya mau belajar 5 tahun aja umpamanya, enggak cukup. Pokoknya sampai mati kita baru berakhir belajar. Dan itu sudah ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang mereka senantiasa menimba ilmu. Allahu bisawab, subhanakum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.